Apa hukum kerja di Bea Cukai? Sebatas yang saya tahu, Bea Cukai termasuk secara syar'i tidak diperbolehkan, ya. Sehingga bekerja di tempat itu pun secara syar'i tidak boleh. Dalam keyakinan kita yang kita baca dari para ulama, bahwa itu tidak boleh. Termasuk dosa kecil atau dosa besar. Ini termasuk dosa besar, ya. Artinya pemungutan tersebut digolongkan oleh sebagian ulama dalam dosa besar. Seperti Az-Zahabi rahimahullah dalam kitabnya Al-Kabair tentang dosa-dosa besar, beliau masukkan ini dalam salah satu deretan dosa-dosa besar. Ya, ya. Intinya, yakni penarikan pajak, ya. Seperti ini, menurut pandangan syar'i, seperti dijelaskan ulama, itu tidak boleh. Ya, itu tidak boleh. Artinya, bahkan dalam hadis Nabi SAW ada ancaman-ancaman yang cukup keras terkait bab ini. Lalu bagaimana dengan nafkah yang selama ini diberikan kepada anak istri yang dinafkahkannya sudah. Kalau ketika itu belum tahu, ya kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan kita banyak memperbaiki diri. Sesuatu yang dilakukan sebelum kita tahu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada ta'lim sebelumnya pada bab talak dijelaskan ada talak yang batil atau haram, yaitu pada saat istri haid dan pada saat suci namun setelah berhubungan. Apakah talak ini artinya tidak dianggap jatuh atau tetap? Waktu itu sudah kita bahas juga tentang hal ini, bahwa talak tersebut menurut pendapat yang lebih kuat yang dilakukan saat haid tidak dianggap, ya, tidak dianggap. Di samping batil, bid'ah menurut para ulama, plus tidak dianggap. Ada sebagian ulama mengatakan, dan termasuk yang menguatkan ini adalah Ibnu Qayyim, dianggap kata beliau, cuma pendapat beliau lemah dalam hal ini karena beberapa riwayat yang dengan jelas menunjukkan bahwa Nabi tidak menganggap cerai tersebut yang dilakukan saat haid. Ya. Bagaimana caranya bersabar terhadap istri yang mempunyai watak suka marah? Sedikit masalah langsung meledak. Ya, ini biar kedengaran kan namanya. Bagaimana caranya bersabar terhadap istri yang mempunyai watak suka marah? Sedikit masalah langsung meledak, tidak peduli yang dimarahi adalah suaminya yang harusnya dia hormati. Ya. Ya, memang sifat pemarah ini sifat yang tidak baik, ya. Ada istri yang pemarah, ada juga suami yang pemarah. Nah, dua-duanya tidak baik. Terkait dengan yang ditanyakan, istri yang pemarah seperti ini, pertanyaannya bagaimana caranya bersabar? Pertama, untuk suami, dia perlu mengingat seperti yang Nabi sabdakan, mengingat sisi lain dari istri tersebut, yaitu kebaikan-kebaikan atau watak yang baik yang dia miliki. Kata Rasulullah SAW, la yafruku mu'minun mu'minah in radhiya minha, in sakhita minha khuluqan radhiya minha ghairahu. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jangan seorang mukmin laki-laki, seorang suami misalnya, membenci, sangat membenci ya wanita ya, misalnya istrinya itu, karena kalau dia benci suatu watak, dia ridha dengan wataknya yang lain. Nah, ini adalah pendidikan dari Nabi supaya seorang suami melihat sisi lain dari istri tersebut. Nah, ini agar dia bisa menyabari. Memang kalau dia hanya pikiran kemarahnya dan terus dipikirkan, dimasukkan ke hati dan terus berlalu, bersambung dari waktu ke waktu, ya sudah, akhirnya gak lama ya, gak lama umur rumah tangganya, habis itu sudah cerai ya. Begitu kalau dia terus. Tapi kalau dia berusaha memalingkan ke hal yang lain, insya Allah dia bisa lebih bersabar. Kemudian juga di sini bagi istri tersebut ya, bagi istri tersebut hendaknya kalau memang punya watak seperti itu ya dirubah ya. Dirubah. Seorang wanita seperti yang Nabi katakan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, suami bagi dia adalah surganya atau nerakanya. Ya. Suami bagi wanita itu adalah surganya atau nerakanya. Jadi jangan dia punya watak seperti itu sehingga melupakan atau berakibat melupakannya kebaikan suami-suami. Tidak jarang seperti itu ya, suami sudah kerja dari pagi sampai sore ya, kata orang peras keringat banting tulang, sampai di rumah sedikit keliru istrinya marah-marah, padahal sudah sepanjang jam siang dia bekerja untuk siapa? Ya untuk istri ya kan. Tahu-tahu sedikit marah. Kenapa marah? Kadang masalahnya sepele, keliru membelikan pesanan misalnya. Sudah niat baik dibelikan, ya sudah dituruti, hanya keliru masalahnya. Coba dinilai niat baiknya lah, ya begitu. Ala kulli hal, sifat seperti itu tidak baik, bisa jadi membuat celakanya si istri di akhirat kelak. Ya. Nabi katakan, ungzuri aina anti minhu. Lihat wahai engkau wanita, di mana posisimu terhadap suami itu, bagaimana sikapmu terhadap suami. Fa innahu jannatuki wa naruki. Suami itu bagi kamu surgamu atau nerakamu. Nah, enggak sepele, ya kan? Enggak sepele. Jadi di sini bagi suami berusaha untuk bersabar dengan cara yang tadi saya sebutkan atau dengan cara-cara yang lain yang baik, bagi istri memperbaiki. Berusaha dan berlatih. Berusaha dan berlatih untuk menahan diri, untuk tidak sembarangan bicara ya, sembarangan mengeluarkan kata-kata apalagi yang menyakitkan. Nah, ini bisa berakibat buruk ya di dunia maupun di akhirat. Wallahu a'lam. Rasulullah pernah mengatakan kepada wanita bahwa kaum wanita itu menjadi penghuni neraka terbanyak dikarenakan kufur dengan kebaikan suami. Suami berbuat kebaikan setahun penuh, begitu ada masalah, si istri mengatakan bahwa suami tidak pernah berbuat baik. Bagaimana jika hal tersebut saya temukan pada istri saya? Apa yang saya lakukan? Ya, itu jawabannya pada yang tadi. Perlu dididik istrinya, perlu diperbaiki, perlu diajari, ya. Perlu dinasihati, perlu diajak taklim. Ya, semoga dengan diajak taklim mungkin mendapat nasihat-nasihat dan bisa memperbaiki. Ya, dan ini sekali lagi bagi kaum wanita ya, perlu berhati-hati. Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang lain, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ghairillah, la amartul mar'ah an tasjuda li zawjiha." Kalau saya boleh memerintahkan seseorang untuk sujud kepada selain Allah, saya akan perintahkan wanita untuk sujud kepada suaminya. Sama seperti itu hak suami yang perlu ditunaikan oleh istri. Dan berbahagialah istri yang bersabar juga, ya. Jangan-jangan memang suaminya juga muskilah, ya, sehingga istri marah-marah. Semoga enggak begitu, ya. Tapi yang jelas semuanya perlu memperbaiki. Dan berbahagialah bagi istri di mana Nabi SAW mengatakan apa? Idza shallatil mar'atu khamsaha. Kalau wanita salat 5 waktu. Wa shamat syahraha, puasa Ramadan. Wa ata'at ba'laha. Dan menaati suaminya. Qila laha, akan dikatakan kepadanya, udkhulil jannah, masuklah engkau wahai wanita ke surga. Min ayyi abwabiha tsamaniyah, pilih mau dari pintu mana? 8 pintu surga. Siapa yang enggak pengin wahai para istri untuk seperti itu? Ya, disuruh masuk ke surga, milih dari pintu yang mana, bebas. Asal apa? Salatnya dijaga, puasanya dijaga dan taat pada suami. Taat pada suami. Jadi ini salah satu kunci masuk surga bagi istri. Makanya berbahagia kalau istri bisa bersabar, bisa menahan diri, bisa taat sekalipun berat, tapi di sana ada harapan besar, ya, untuk meraih keutamaan di akhirat. Dan juga ya, ingat juga suami juga harus juga memperbaiki kalau ada kekurangan-kekurangan pada dirinya. Ada seorang lelaki akan menikahi seorang wanita yang terlahir dari orang tua yang beda agama. Wanita yang akan dinikahi itu agamanya ikut bapaknya, yaitu Islam. Melihat keadaan yang seperti itu, bolehkah pernikahan dilanjutkan? Boleh, enggak ada masalah, ya. Wanita itu Islam, bapaknya Islam, lanjutkan saja. Bagaimana seorang ayah yang menjadi yang keluar Islam dan meninggal? Apakah hartanya bisa diwariskan? Kalau si ayah non-muslim, anaknya muslim, banyak ulama mengatakan boleh, ya. Anak itu mewarisi harta ayahnya, ya. Ini pendapat yang dikuatkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Tentu di sini ada perbedaan pendapat ulama. Sebagian mengatakan beda agama tidak ada akibat waris mewarisi antara mereka. Tapi kalau kasusnya si mayit non muslim dan anaknya muslim, maka pendapat yang lebih kuat, anak bisa mewarisi. Allahumma a'lam bis-shawab. Sampai di sini, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin.